Kajian Muslimah untuk Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada kaum mu'minah, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menundukkan sebagian pandangan mereka, kemudian menjaga kemaluan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan hendaklah mereka, kaum mukminah, tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali apa-apa yang biasa tampak. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan seorang mukminah tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali perhiasan-perhiasan yang biasa tampak, yang sulit disembunyikan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, wala yudhhirna syai'an minaz-zinah lil ajanib illa ma la yumkin ikhfa'uhu. Dan hendaklah seorang mukminah itu tidak menampakkan perhiasan kepada laki-laki asing, kepada laki-laki non mahram, illa ma la yumkin ikhfa'uhu, kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Ada perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan, pasti terlihat. Kalau pasti terlihat, sulit disembunyikan, tidak mungkin disembunyikan, maka ini boleh untuk terlihat. Ini rukhsah, karena tidak mungkin disembunyikan. Nah, di sini ada khilaf para ulama tentang makna ma dhahara minha, perhiasan apa yang biasa tampak. Ibnu Mas'ud rahimahullah yang mengatakan karida wa thiyab, selendang atau baju, ya, baju luar. Ini zinah, ini adalah perhiasan. Tapi pakaian, baju, ini tidak mungkin untuk disembunyikan. Maka untuk pakaian, pakaian luar, baju, ya, ini adalah perhiasan yang boleh terlihat oleh laki-laki asing, oleh laki-laki non mahram. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan makna illa ma dhahara minha, yaitu wajhuha wa kaffaiha wal khatam. Itu wajah, telapak tangan, dan juga cincin. Ini boleh diperlihatkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi ada dua pendapat yang masyhur di sini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ath-thiyab, yaitu pakaian luar. Adapun Ibnu Abbas mengatakan wajhuha wa kaffaiha wal khatam. Ya, wajah, telapak tangan, dan juga cincin. Nah, kita lihat dalil yang digunakan oleh Ibnu Abbas ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Asma, wahai Asma, ini saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, innal mar'ata idza balaghatil mahid, sesungguhnya jika seorang wanita telah haid, telah dewasa, lam yasluh ayyura minha illa hadha, tidak boleh tampak darinya, dari wanita itu, kecuali ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, dan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangannya. Ini dalil yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan boleh terlihat. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Akan tetapi, ya, Abu Dawud mengatakan hadza mursal, ini adalah mursal, Khalid ibn Duraik lam yasma min Aisyah radhiyallahu anha. Karena Khalid ibn Duraik itu belum mendengar, tidak mendengar langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Artinya terputus. Ada sanad yang terputus dari Khalid ibn Duraik dengan Aisyah radhiyallahu anha itu tidak bertemu. Jadi ini mursal, ya. Jadi perawi hadis ini yaitu Abu Dawud rahimahullah mengatakan hadis ini hadis mursal, artinya dhaif, ya. Dan juga seorang muhaddis asal Mesir, Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi, dia mengatakan hadis ini hadis dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa ini adalah thiyab. Dan ini yang dirajihkan oleh sebagian ulama dikarenakan makna zina itu adalah sesuatu yang datang, sesuatu yang menempel pada tubuh kita, itu namanya zina, bukan apa yang ada pada tubuh kita. Wajah dan telapak tangan ini sudah ada, ya, ini adalah bagian dari diri kita, bukan perhiasan. Wajah bukan perhiasan, telapak tangan bukan perhiasan. Sebab mana perhiasan atau zinah itu sesuatu yang datang, sesuatu yang menempel pada tubuh kita. Dan ats-tsaub, ya, atau ats-tsiyab, ini sesuatu yang datang, sebab pakaian itu bukan tubuh kita. Maka ini yang lebih sahih. Sebagaimana Imam Syinkiti rahimahullah, dia mengatakan, ya, tentang merajihkan makna ats-tsiyab, makna zinah adalah sesuatu yang datang pada tubuh kita, mengutip beberapa ayat, ya, tentang lafaz zinah atau perhiasan dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian ketika hendak masuk masjid. Jadi khudzu zinatakum, makna zinah, pakailah perhiasan kalian, pakailah pakaian-pakaian kalian ketika hendak masuk masjid. Jadi zinah itu sesuatu yang datang kepada tubuh kita, bukan asal penciptaan tubuh kita. Jadi bukan wajah, bukan telapak tangan. Perhiasan itu sesuatu yang datang kemudian. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan, perhiasan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah keluarkan, ya, yang Allah ciptakan untuk para hambanya. Jadi zina itu atau perhiasan itu bukan diri kita, tapi sesuatu yang menempel kemudian. Jadi yang lebih sahih dan lebih rajih makna illa ma dhahara minha itu adalah apa yang dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan athiyab. Jadi thiyab atau pakaian luar ini boleh ditampakkan, sebab tidak mungkin disembunyikan. أمي كلها كلها شوق حنان أمي أمي كلها كلها حب ومان كلها حب ومان كلها حب ومان.